Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Buya, saya izin bertanya, apakah hukumnya jika sebuah pernikahan dilaksanakan karena vonis dokter yang menyatakan bahwa seorang perempuan yang mengidap penyakit tersebut bisa sembuh dengan menikah dan melahirkan anak? Lalu, apakah jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, apakah pernikahan tersebut bisa menjadi barokah? Bisa menjadi apa? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei anak-anak muda, nikah itu obat segala penyakit. To the point saja. Saya pernah ngerawat seorang mahasiswi sakit, masya Allah. Kalau sakit tidak kuat bentur-benturkan kepalanya sampai kita kebingungan urat sari finish. Akhirnya apa? Karena sakitnya terlalu parah nggak bisa berlanjut, harus dipulangkan ke rumahnya. Setelah menikah nggak ada lagi penyakit itu. Kenapa tidak ngomong dari dulu nikah aja? Saya ke rumah sakit setiap hari sampai saya terganggu sekolah itu, tapi nggak merasa terganggu karena tugasnya. Allah, ini kenyataan. Tanya Umi nanti tahu orang ini. Jadi sudah ke rumah sakit bolak balik. Masya Allah. Kalau sudah itu cambai, cetuk ke tembok itu. Kasian. Sudah pulang, menikah, nggak keluar lagi penyakitnya. Jadi yang punya penyakit langsung obatnya nikah. Baik. Kemudian kalau bicara urusan medis, kalau petunjuk dokter seperti itu bagus, sudah cari obat, dapat kesenangan, dapat pahala lagi. Hah? Semoga obat-obat itu gitu semuanya, ya. Yang belum nikah sakit kanker misalnya, karena nikah sembuh, wah bagus itu. Baik. Semoga betul. Jadi intinya enggak apa-apa, nikahnya berkah, insyaallah penyakitnya juga hilang. Atau penyakit apa itu pengen tahu. Penyakit apa kira-kira ini? Nanti akhirnya semua anak terlambat nikah pengen, aduh saya punya penyakit itu. Biar cepat dinikahkan sama orang tuanya nanti. Baik, tidak apa-apa nikahnya berkah, sebab nikah adalah halal. Bukan saja berkah, dapat pahala, dan insya Allah dapat obat yang sesungguhnya, dan dapat anak lagi nanti. Insya Allah ya, boleh, tidak ada masalah, berkah. Yang repot, kebalikan pertanyaannya. Buya, bagaimana, ini orang sakit, petunjuk dokter, obatnya adalah harus makan babi. Harus disentuh oleh laki-laki yang bukan apa-apanya. Nah ini kan gak enak itu. Kalau itu obat yang enak. Ya gak apa-apa boleh. Yang sakit suruh cepat nikah. Sembuh insya Allah ya. Allah alhamdulillah.